السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wabad. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih melanjutkan pembahasan bab Al-Aqdiyah, yaitu peradilan. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan perkataan muallif sahibul matan Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, wala yaqdi wa huwa ghadban. Seorang qadi tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi marah. Wala ja'iun, tidak juga dalam kondisi lapar. Wala atushan, tidak juga dalam kondisi haus. Wala mahmum, tidak juga dalam kondisi hatinya gundah. Wala farhan, tidak juga dalam kondisi terlalu berbahagia. Wala marid, tidak boleh dalam kondisi sakit, tidak boleh dalam kondisi mengantuk, tidak boleh dalam kondisi menahan ingin buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil. Wala fi harrin muj ijin wa bardin mu'limin. Dan tidak boleh juga dalam kondisi cuaca yang sangat panas yang mengganggu, dan cuaca dingin yang menyakitkan. Dalam semua kondisi-kondisi ini memberikan dampak ittirab, keguncangan pikiran. Dikatakan oleh beliau, allati turithu al-ittirab, ittiraban fin nafs. Dia memberikan guncangan di dalam jiwa. Wasu'an fil khalq atau fil khuluq, dan terkadang memunculkan akhlak yang buruk, marah misalnya ya, tergesa-gesa. Wa khalalan fil fikr, dan terkadang menjadikan atau mengacaukan pikiran. Jadi kondisi-kondisi yang tadi disebutkan, dari mulai marah, lapar, haus, hati yang gundah, kebahagiaan, sakit, ngantuk, menahan keinginan buang hajat, itu bisa mempengaruhi fisik, bisa mempengaruhi akhlak, dan juga bisa mempengaruhi pikiran. Oleh karenanya, dalam hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang hakim memutuskan di antara dua orang, wa huwa ghadban. Tidak boleh seseorang hakim memutuskan perkara baina tsnaini wa huwa ghadban, di antara dua orang dalam kondisi dia marah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Lalu dikatakan wala yajlisu fil masjidi lil hukmi. Seorang hakim tidak menjadikan masjid sebagai tempat memutuskan hukum. Jadi ketika ada orang-orang yang berselisih, maka seorang qadhi tidak menjadikan masjid sebagai tempat yang tetap untuk memutuskan perkara. Kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh beliau, Profesor Dr. Mustafa Dib. Saunan lahu anisyahi wal lagti wal khusumat. Sebagai bentuk penjagaan atas masjid dari osyah, yaitu teriakan-teriakan. Ya, orang yang berselisih bisa jadi dia berteriak, saling menyerang di antara mereka. Ala annahu qad yahtaju an yuhdira ila majlisil qada man laysa lahum ayyam kuthu fil masjid. Yang kedua, yang namanya peradilan, boleh jadi seorang hakim harus menghadirkan seseorang yang tidak boleh masuk ke masjid. Contohnya adalah al-huyyab, yaitu wanita-wanita yang haid, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan larangan wanita haid masuk ke dalam masjid. وَمَنْ لَا يَلِيقُ دُخُولُهُمْ بِالْمَسْجِدِ كَالصِّغَارِ وَالْمَجَانِينَ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. Atau orang-orang yang memang tidak semestinya masuk ke masjid, yaitu anak-anak yang kecil, orang gila, dan non-muslim. Oleh karenanya, peradilan ya itu tidak dilakukan di masjid. Akan tetapi, para pemirsa Niaga TV, fa inittafaqa, apabila berkebetulan julusuhu fihi, sang hakim sedang duduk di dalam masjid, seorang yang menjabat sebagai qadhi sedang duduk di dalam masjid, wa hadara khosman, lalu spontan datang dua orang yang berselisih, hakama bainahuma, kemudian menghukumi di antara mereka, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menjadikan masjid sebagai apa, tempat tetap di dalam memutuskan perkara yang dia urus. Itu tidak boleh menjadikan masjid, harus diambil tempat yang lain selain masjid. Tetapi jika itu adalah kebetulan sang qadhi sedang ada di masjid, lalu dua orang berselisih datang menemui dia, lalu dia menghukuminya sesuai dengan ketentuan hukum Allah, maka itu tidak masalah. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, min ghairi karahatin. Dalam kondisi itu tidak makruh. Li'annahu lam yata'ammad dhalik. Karena dia melakukannya bukan disengaja. Waqad qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khusumi fihi. Dan telah datang riwayat yang sahih menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan perkara di dalam masjid. Sebagai contoh, kata beliau, diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar datang kepada Nabi sedangkan beliau di masjid. Lalu laki-laki itu berkata, ara'aita rajulan wajada ma'am ra'atihi rajulan. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika ada seorang suami mendapatkan istrinya bersama laki-laki yang lain, ayaqtuluhu, apakah boleh suami itu membunuh laki-laki yang bersama istrinya tersebut? fatala'ana fil masjidi wa ana syahada wa ana syahidun. Maka mereka saling melakukan mula'anah, saling melaknat, ya, saling melemparkan tuduhan, ya, bahwa telah terjadi perzinahan dan dia siap dilaknat kalau bohong. Yang dituduh pun bersumpah bahwa dia tidak berzinah, bahwa yang menuduh adalah bohong, dan dia bersumpah kalau dia yang berbohong dia siap dilaknat. Artinya itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu permasalahan di masjid. Dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pernah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, sedangkan beliau sedang berada di dalam masjid. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah melakukan perzinahan. Lalu Nabi berpaling dari laki-laki tersebut. Lalu dia datang lagi sampai 4 kali. Lalu Nabi memerintahkan dia bersumpah. Maka dia bersumpah 4 kali. Lalu Nabi berkata, abika jununun, apakah kamu seorang yang gila? Kata Nabi, qala la, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, izhabu farjumuhu, ya, rajamlah laki-laki ini. Dan itu diputuskan oleh Nabi di mana? Di masjid. Tetapi bukan karena Nabi menjadikan masjid sebagai tempat qada, tempat memutuskan perkara. Jadi yang paling bagus memutuskan perkara itu jangan di masjid, untuk memastikan masjid itu terjaga kesuciannya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan, wayajlisu bisakinatin wa waqarin. Seorang qadi hendaknya duduk dengan tenang dan penuh kewibawaan. Jadi seorang qadi itu harus menjaga dirinya. Ya. Disebutkan di sini dalam penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala mengatakan seorang qadi semestinya ghadat taraf, banyak menundukkan pandangan. Kathirus samti qalilul kalam, seorang hakim semestinya banyak diam, sedikit berbicara. Yaqtasiru ala su'alin wa jawabin, hendaknya dia fokus kepada pertanyaan dan jawaban. Wahina idzin yahsulu lahul haibah wa yanzajirun nasu bikalamihi. Maka dalam kondisi itulah seorang hakim mendapatkan haibah, yaitu kewibawaan, dan manusia menghormati ucapannya. Jadi itu harus diperhatikan oleh para hakim. Wal yuqillal harakata wal isyarah, dan hendaknya seorang hakim meminimalisir gerakan dan isyarat. Ya. Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan, annahu yustahab ay yakuna mawdi'a julusihi murtafian, dan hendaknya seorang hakim tempat duduknya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berperkara. Liyashul alaihi an-nazaru ila an-nasi, agar dia bisa lebih mudah melihat kepada manusia. Ya, artinya lebih mudah ketika dia mengadili satu permasalahan. Wa yuhdiru syuhud wal fuqaha, dan hendaknya seorang qadi menghadirkan saksi dan para ahli fikih. Wa yushawirhum fima yushkil, dan hendaknya seorang hakim, seorang qadi bermusyawarah dengan para fuqaha, bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu dalam hal-hal yang muskilah, hal-hal yang menjadi masalah, hal-hal yang belum jelas baginya. Wa in lam yattadih, apabila seorang qadi menghukumi satu permasalahan kemudian belum tampak bagi dia sikap atau hukum, akharahu, dia boleh menunda hukuman tersebut. Wa lam yuqallid ghairahu fil hukmi, dan seorang qadi hendaknya tidak mengikuti atau taklid kepada qadi yang lain karena dia mujtahid. Dan seorang mujtahid, dia menyimpulkan hukum secara mandiri. Ya, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, bal yatamahhal, hendaknya seorang qadi tidak tergesa-gesa, dia bisa pikirkan dulu permasalahan tersebut. Wa yajtahidu, kemudian dia berijtihad, hatta yata'arrafa 'alal hukmi binafsihi, sehingga dia bisa menyimpulkan hukum sendiri. Min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, atau dari sumber yang lain, ya, yang biasa dijadikan sebagai dasar dalil. Li'annal qadi mujtahidun wal mujtahidu la yuqallidu mujtahidan, karena seorang qadi adalah seorang mujtahid, dan mujtahid tidaklah taklid kepada mujtahid yang lain. Wa yabda'u bil khusumi bil awwali fal awwal fi khusumatin faqat. Ya. Seorang hakim memulai dengan satu permasalahan yang pertama diajukan. Fal awwal bil awwal fal awwal, ya, fi khusumatin faqat, di dalam satu permasalahan. Fa in istawau aqra'a, apabila mereka datang secara bersama-sama, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai istawau fil hudur, mereka hadir bersama-sama, ya, bi an hadara adadun minal khusum lida'awa muta'addidah fi waqtin wahid, yaitu beberapa orang yang berbeda-beda urusannya datang di waktu yang sama, maka aqra'a, diadakan undian. Karena datangnya apa? Bersama-sama, maka diundi. Ya, bukan dipilih, ya, tetapi diundi siapa yang masuk lebih dulu. Wa yusawwi bainahuma fil majlisi wal iqbali wa ghairi dhalik. Seorang qadi menyamakan antara orang-orang yang berselisih. Ya, orang-orang yang menuduh dan yang dituduh. Mereka di hadapan qadi sama. Dari sisi tempat duduknya, dari sisi bagaimana qadi mendengar dan fokus kepada perkataan orang-orang yang ada di hadapannya. Tidak boleh seorang qadi menunjukkan keberpihakan. Ya, dia tidak boleh lebih cenderung kepada salah satu. Ya, tetapi dia harus berada di tengah. Dia harus menempatkan orang-orang yang berperkara secara adil, secara baik, secara setara. Illa ayyakuna ahaduhuma kafiran. Kecuali kalau yang berperkara salah satunya adalah orang kafir. Fayuqaddim al-muslim alaihi fil majlis. Maka seorang muslim bisa lebih dikedepankan dibandingkan orang tersebut. Ya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan faqad jalasa Aliun radhiyallahu taala anhu fi majlisil qadi Syuraih. Ali radhiyallahu taala an pernah duduk di majlisnya qadi Syuraih, seorang qadi yang terkenal, qadi Syuraih. Hina ihtakama ilaihi ma'a kitabi, ketika beliau mendatangi qadi Syuraih untuk menyelesaikan perselisihannya dengan seorang kitabi, ya, orang Yahudi atau Nasrani. Wa qal lalu berkata, "Lau kana khasmi musliman laqa'adtu ma'aha bi majlisi ma'ahu majlisal khasm." Ya, artinya itu tidak disamakan tempat duduknya, karena Anda adalah seorang muslim dan seorang muslim itu adalah diberikan kemuliaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yu'annif ahadahuma, tidak boleh seorang hakim bersifat kasar kepada salah satu dari orang yang berperkara. Wa la yulaqqinuh, tidak juga mentalkinkan. Apa itu mentalkinkan? Mengajarkan jawaban, mengajarkan misalnya penjelasan, tidak ya, tidak melakukan talkin, tidak membantu misalnya dalil ya, sehingga tidak memberikan kesan bahwa si hakim itu berat sebelah. Walahu an yashfa'a, dan seorang hakim bisa saja memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Bukan syafaat dalam arti di akhirat ya, memberikan semacam apa, pertolongan, tetapi dalam konteks misalnya menasehati orang yang menggugat misalnya untuk mengurangi sebagian haknya. Misalnya hakim berkata, dia susah, kenapa enggak Anda minta saja sebagiannya? Kenapa enggak Anda minta saja setengahnya misalnya? Itu bisa saja hakim mengucapkan kalimat itu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu taqadha ibna Abi Hadrud dainan kana lahu alaihi fil masjid. Bahwasanya Ka'ab bin Malik pernah memperkarakan ibna Abi Hadrud terkait dengan hutang. Ya, fartafa'at aswatahuma, maka suara mereka meninggi, suara Ka'ab bin Malik dan ibnu Abi Hadrud, sehingga didengar oleh Rasulullah sedangkan beliau berada dalam rumah. Maka Nabi keluar menemui mereka berdua, hatta kasyafa sijifa hujratihi. Ya, lalu Nabi membuka tirai yang menutupi rumahnya. Lalu Nabi memanggil Ka'ab, "Ya Ka'ab." Maka Ka'ab menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Kata Ka'ab ketika dipanggil oleh Rasul, sedangkan Ka'ab sedang tadi berselisih tentang masalah hutang piutang. Maka Nabi berkata, "Dha' min dainika hadha." Sudah, berikan saja, ambil saja setengahnya saja dari hakmu itu wahai Ka'ab. Maka Ka'ab mendengar perintah Nabi itu berkata, "Laqad fa'altu ya Rasulullah." Enggak ada masalah. Kalau memang Anda berpesan begitu, aku akan gugurkan setengah dari hutangnya kepada aku ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi memutuskan bahwa diambil saja setengahnya. Diambil saja setengahnya. Artinya orang yang dituduh itu mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi, dan Nabi statusnya adalah qadi. Dia yang memutuskan hukum di antara apa, para sahabatnya. Wa yu'addi an ahadihim ma lazimahu, bahkan seorang qadi bisa membayar atas yang berperkara sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Artinya dia menunaikan apa yang semestinya menjadi kewajiban orang lain. Kalau tadi qadi bisa memberikan syafaat, dia katakan kuranginlah, jangan dituntut sekian, ambil setengahnya saja kamu sudah bersyukur, misal. Tapi dia juga bisa, qadi berkata, "Ya sudah, saya yang bayar deh, ya, agar masalah ini cepat selesai." Itu pun diperbolehkan. Ya, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sahal Ibni Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada sekelompok orang dari kaumnya berangkat ke Khaybar. Sekelompok orang dari kaumnya berangkat ke Khaybar. Fatafarraqu fiha, sesampainya di Khaybar ya mereka menyebar. Khaybar nama tempat, ya. Wa wajadu ahadahum qatilan. Dan mereka mendapatkan salah seorang dari rombongan itu sudah terbunuh. Wa qalu lil ladzi wajada fihim. Maka rombongan itu berkata kepada orang yang ada di dalam, di tempat meninggalnya kawan mereka itu, qad qataltum sahibana. Sungguh kalian telah membunuh sahabat kami ini. Qalu, orang yang ada di situ berkata, ma qatalna wa ma wala alimna qatilan. Kami tidak membunuh orang ini dan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Fantalaku ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berangkat menemui Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, kami berangkat ke Khaybar. Sesampainya di sana kami menyebar untuk satu keperluan, lalu salah seorang dari kami meninggal. Ya. Maka Nabi berkata, ya, yang paling senior di antara kalian yang bicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, ta'tuna bil bayyinah ala man qatalahu. Kalian bisa enggak mendatangkan bukti-bukti atas pembunuhnya? Qalu malana bayyinah. Kami tidak punya bukti ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi berkata, maukah kalian bersumpah bahwa kalian bukan pembunuhnya? Maka rombongan itu berkata, la narda bi aymanil yahud. Kami tidak ridha dengan sumpah orang-orang Yahudi. Fakariha Rasulullah an yubtil damahu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau, ya, darah seorang muslim itu tertumpah begitu saja. Fawaddahu mi'ata min ibil as-sadaqah. Maka Nabi menjanjikan akan memberikan 100 ekor dari unta sedekah. Dari unta sedekah. Jadi hakim bisa saja, seorang qadi diberikan otoritas untuk mengatakan, ya sudah, saya yang bayar diatnya. Tentunya ya dari Baitul Mal. Ya, saya yang membayar diatnya dari Baitul Mal terkait dengan permasalahan ini, dan itu diperbolehkan berdasarkan apa yang baru saja kita bacakan. Di dalam memutuskan satu perkara atau menyelesaikan satu perkara, yanzuru ila awwali syai'in fil mahbusin. Yang harus segera diselesaikan adalah orang-orang yang sudah terlanjur dimasukkan ke dalam penjara. Karena berada dalam penjara itu bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang menyenangkan. Oleh karenanya para qadi hendaknya segera menyelesaikan permasalahan orang-orang yang dipenjara yang belum diputuskan apa namanya hukumannya, segerakan. Agar kalau bersalah mereka tahu berapa lama mereka harus ada di dalamnya. Dan kalau mereka tidak bersalah, mereka harus segera dikeluarkan. Itu kalau kita membuat skala prioritas. Prioritaskan orang-orang yang sudah terlanjur dimasukkan ke penjara untuk kita selesaikan masalahnya. Kalau memang belum selesai, baru tertuduh saja misalnya. Kemudian anak-anak yatim, ya, masalah-masalah yang terkait dengan anak yatim itu harus segera diselesaikan. Yang ketiga adalah al-luqatah. Ya, segera menyelesaikan perkara terkait dengan barang yang hilang, yang ditemukan dan lain sebagainya. Walaupun kata beliau wahasbal maslahah, dan terkait masalah ini ya kadang kembali kepada kemaslahatan, berbeda prioritasnya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang pasti orang-orang yang sudah terlanjur dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada tuduhan yang jelas, ya itu harus segera harus segera diselesaikan. Allah alam bisab. Ini barangkali beberapa hal yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah nanti pembahasannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong penjelasan, kalau orang kafir belum tentu musyrik. Orang kafir belum tentu musyrik. Tapi kalau orang musyrik, sudah tentu kafir. Orang kafir belum tentu dia musyrik. Tetapi orang musyrik sudah tentu kafir. Jadi dalam pembagian orang-orang yang tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi dua bagian secara umum sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kafir, min ahlil kitab, baik dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi Allah membagi orang kafir itu ada kafir ahli kitab, ada kafir musyrikin. Orang kafir belum tentu musyrik, belum tentu itu enggak wajib musyrik. Apa maksudnya? Ya bisa saja misalnya kalau seandainya ada orang yang komitmen dengan syariat, misalnya Nabiullah Isa alaihis salam, dia komitmen dengan syariat Nabiullah Isa alaihis salam, kemudian dia menjalankan agama sesuai syariat Nabi Isa, lalu diutus kepada manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia bukan orang yang menyekutukan Allah. Kalau dia mengikuti agama yang murni dalam arti tauhid. Tetapi agama yang ada sebelum Nabi Muhammad sudah dibatalkan dengan datangnya Nabi Muhammad, maka dia disebut orang kafir. Ya, belum tentu dia disebut musyrik. Dalam beberapa kasus, walaupun umumnya ya orang kafir tidak bisa dilepaskan dari perbuatan-perbuatan syirik. Misalnya orang-orang Nasrani mengatakan apa Isa ibnullah, atau orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau seandainya ada orang yang komitmen mengikuti syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad datang dia tidak mau beriman, itu dikatakan sebagai apa? Orang kafir dengan istilah misalnya ahlul kitab. Adapun orang musyrik ya pasti kafir. Orang musyrik pasti dia kafir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya nih. Mohon maaf Pak Fadil, suaranya tidak terdengar. Tunggu sebentar, kecil dulu. Tidak terdengar. Baik. Sepertinya ada kendala teknis, suaranya tidak terdengar. Terdengar Pak Ustaz? Terdengar tapi sangat kecil sekali. Begini Pak Ustaz. Jadi saya mau tanya nih. Bagaimana kita Pak Ustaz mengikuti dengan apapun dengan hasil keputusan dari istri Pak Ustaz, di mana misalnya mengatakan Israel harus menghentikan. Baik Pak Fadil, mohon maaf Pak Fadil, bisa dicoba lagi karena suaranya tidak muncul di apa di studio. Baik, kita masih mencoba memperbaiki, ada kendala teknis. Bagaimana Pak Ustaz bisa menyikapi hasil keputusan yang mengatakan kalau Israel memutuskan genosida? Belum. Artinya kan Pak Ustaz kan itu seolah-olah mengakui. Mohon maaf Pak Fadil, mohon maaf. Kita harus Pak Ustaz. Bisa diulang Pak Fadil, saya tidak bisa mendengar dengan jelas karena bertumpuk dengan suara yang lain. Halo? Ya, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi keputusan dari ICC yang di Belanda sana mengatakan bahwa Israel harus melahirkan genosida kepada orang Gaza. So, dari orang-orang sepertinya ICC itu sudah mengakui Israel sebagai penjahat perang. Baik, itu pada saja Pak Fadil, saya rasa poinnya sudah sampai. Sudah, orang Gaza. Yang kedua, bagaimana caranya Pak Ustaz agar kita itu tidak terlalu panas pada pilpres tahun ini? Karena Pak Ustaz sekali tidak terdengar sama sekali. Baik. Jika saya memilih Pak Anies, tidak terdengar Pak Fadil, mohon maaf. Oke, bagaimana menikmati Pak Ustaz? Baik, saya rasa saya hanya bisa mendapatkan satu poin saja, yaitu Pak Fadil, kalau yang sebatas saya bertanya tentang bagaimana sikap kita atas pengadilan hak asasi manusia di Belanda, di Amsterdam sana, yang memutus bahwa negara apa Zionis telah melakukan apa genosida pembantaian massal di Palestina, tetapi mereka tidak mau mentaati ketentuan tersebut. Ah iya Pak Fadil ya, jadi banyak orang yang merasa sedih melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka itu mengalami penindasan, mengalami genosida. Genosida itu adalah pembantaian massal secara terang-terangan di hadapan kamera, di mana 24 jam pembantaian itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat di media-media yang mudah sekali diakses di internet, tetapi seolah-olah orang-orang Zionis itu tidak bisa tersentuh oleh hukum. Ya, tidak bisa tersentuh oleh hukum. Sehingga kalaupun sudah dilakukan berbagai upaya, ya, tetap saja dia tidak mau menghentikan apa pembantaian yang sekarang sudah mencapai 27 ribu orang yang meninggal dari saudara-saudara kita. Bagaimana sikap kita? Tentunya sikap kita harus berpihak kepada perjuangan saudara kita, membela mereka sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan, dan kita tidak berharap banyak kepada organisasi-organisasi apa namanya dunia yang memang kita lihat seringkali tidak adil. Ya, padahal sebagian orang mengatakan untuk peduli kepada Palestina itu cukuplah kita menjadi manusia. Kalau memang kita ini masih manusia yang memiliki hati nurani, yang memiliki perasaan, tentunya kita akan bersedih, akan membela saudara-saudara kita di Gaza sana. Ya. Tetapi ini menunjukkan berarti banyak orang yang sudah mati hati nuraninya. Ya. Dan ini harus menjadi pelajaran besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau saya mencari-cari dalil yang pas dengan realita ini, maka bertemulah kita dengan hadis Nabi di mana beliau berkata di akhir zaman, kalian terkena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Itulah yang menjadikan umat Islam berpecah belah, bercerai berai, masing-masing hanya memikirkan keuntungannya sendiri, hanya berusaha menyelamatkan kedudukannya, ya, jabatannya dan lain sebagainya. Maka kalau penyakit wahan kata Nabi sudah tersebar, maka saat itulah Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan mereka akan menjadikan kalian seperti santapan di atas meja makan, sebagaimana yang pernah Nabi sabdakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya tidak mendengar suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Misalnya ada ibu-ibu yang sakit, terus dia tidak punya kamar, dia hanya bisa berbaring. Baik. Terus tentang masalah masyarakatnya gitu Ustaz. Kadang dia kencingnya di situ, kadang ada tetes, tetes. Gimana sholatnya? Apakah masih bisa diajak bicara? Apakah masih bisa diajak bicara? Ya. Kenal sama keluarga? Masih ingatannya masih baik? Bicara. Artinya ingatannya masih sempurna? Iya. Baik. Itu saja Ibu. Baik Ibu. Baik ibu-ibu, para hadirin, pemirsa Niaga TV rahimakumullah, tentunya sholat itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, berakal dan balig. Berakal dan balig. Ya, jadi dia muslim, dia berakal, dia balig, maka dia wajib melaksanakan sholat. Tentunya nanti ada syarat-syarat yang lain, ada masuk waktu, ada menghadap kiblat, ada menutup aurat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika kondisinya dia sakit, lalu dia buang hajat di tempat tidurnya karena dia tidak punya kemampuan untuk berdiri misalnya ya. Wallahualam bissawab, selama dia masih masuk kategori muslim balig dan berakal, dia wajib beribadah khususnya sholat. Tentunya caranya adalah sesuai kemampuan. Artinya misalnya dia bisa melaksanakan sholat dengan cara Nabi berkata dalam hadisnya, "Salli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala jambin, fa in lam tastati fa mustalqiyan." Itu hadis Nabi, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka duduklah. Kalau tidak mampu maka berbaringlah di rusuk sebelah kanan. Kalau tidak mampu terlentanglah, salatlah dengan terlentang dalam riwayat posisi kaki menghadap kiblat. Artinya salat tetap wajib selama seseorang itu masih berakal. Adapun masalah caranya itu mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Keluarganya bisa mengganti popoknya, membersihkannya, lalu membantunya untuk berwudu, setelah itu berusaha mengarahkannya ke kiblat jika mungkin, kemudian mengingatkannya untuk sholat. Ya, artinya dilakukan sesuai dengan apa kemampuan. Ya, kalau memang dia tidak bisa menggerakkan badannya tetapi hanya bisa menggerakkan kepalanya, maka dia berisyarat dengan menggerakkan apa kepalanya. Allah alam bissawab. Apakah takdir itu masih bisa diubah dengan doa? Bagaimana dengan takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum bayi dilahirkan? Iya, kata Nabi, kalau ada sesuatu yang bisa mengubah doa, maka dia adalah mengubah takdir, maka dia adalah doa. Ya, kita membayangkan Lauhul Mahfuz itu adalah satu kitab yang menuliskan segala sesuatu, menuliskan takdir jika seorang hamba berdoa dia akan diberikan ini. Jika dia tidak berdoa akan diberikan yang ini. Jika dia menyambung silaturahmi akan seperti ini. Jika dia bersedekah akan seperti ini. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatunya tertulis di Lauhul Mahfuz, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika fil kitab. Segala sesuatunya ada dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa doa salat setelah tahajud, apakah perbanyak istighfar atau doa minta yang lain? Atau doa minta yang lain di dalam sujud, mana yang benar? silahkan setelah tahajud mau istighfar, istighfar. Mau ditambahkan dengan doa, berdoa. Dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir, lalu berkata, apakah ada yang meminta aku berikan, ada yang memohon aku kabulkan, ada yang beristighfar aku ampuni, silahkan. Tapi kalau mau menjadikan istighfar di depan itu bagus, sebelum kita meminta sesuatu. Allah alam bissawab. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu, keikhlasan, dan juga istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.